السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد hadirin Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai ini dengan syukur dan nanti kita tutup dengan syukur juga. Sebagaimana yang kemarin kita sudah pelajari, ilmunya para ulama itu salah satu kunciannya, salah satu rahasianya adalah mereka tuh banyak bersyukur. Sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Abu Hanifah, satu dari empat imam madhab, salah satu ulama terbaik dunia, mengatakan bahwa saya ini dapat ilmu dengan bertahmid dan bersyukur. Dengan bertahmid, memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau Alhamdulillah saja. Dan bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada guru, bersyukur kepada manusia. Nah, terus dikasih ilmu sama Allah. Dan itu bukan hal yang aneh. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Dan kalau kalian lupa bersyukur, inna azabi lasyadid. Azabku itu sangat pedih. Jadi makanya harus banyak bersyukur hadirin, harus banyak bersyukur, bertahmidlah, lalu tadi bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada guru, bersyukur kepada manusia, dan salah satu bentuknya diamalin, diamalin, itu tanda bersyukur. Jadi kalau nggak diamalin itu kurang bersyukur, bahkan bisa jadi nggak bersyukur. Makanya kan level Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pengamalannya sampai pada titik sholat malam, sholat tahajud sampai kaki beliau bengkakan, hatta tawarramat qadamah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kaki beliau bengkak. Dan ini mengundang iba. Lalu ditanyakan, kenapa engkau lakukan itu wahai Rasulullah? Bukankah Allah sudah menghilangkan segala kekhilafan dan kesalahan engkau? Apa kata Nabi SAW? Afala uhibu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi maksudnya sudah sepantasnya saya bersyukur. Semakin banyak nikmat Allah, maka justru saya harus lebih banyak bersyukur, bukan lebih banyak santai. Semakin banyak hidayah yang Allah kasih, justru saya harus lebih banyak bersyukur kepada Allah. Nah, seringkali kan kita lupa itu hadirin. Dan seringkali sebagian kita itu alhamdulillah sudah semangat ikut kajian, semangat ikut kajian kitab atau nasihat dan tausiah. Namun cuma ikut kajian aja, enggak diamalin. Nggak ada perubahan dari sikapnya, nggak ada perubahan dari lisannya, nggak ada perubahan dari ibadahnya. Nah, ini hal yang perlu kita renungkan hadirin Allah muliakan. Maka kita harus bersyukur, baik dengan semangat menjaga konsistensi kajian, dengan terus berjuang ikut kajian rutin ya, karena gak mudah istiqomah itu. Dan juga di luar kajian kita amalkan, lalu kita banyak-banyak mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur kepada manusia atau yang memberikan kebaikan kepada kita. Makanya itu tadi, jangan lupa doain Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, karena itu salah satu kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi harus demikian. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Makanya salah satu guru kami itu cerita pengalaman beliau dengan guru beliau lagi. Itu pernah suatu ketika kajian itu diliburkan tanpa ada alasan yang jelas. Murid-murid ini pikir gurunya sedang sakit. Ternyata informasi yang didapat gak sakit. Datanglah murid-murid ini, salah satunya beliau, ke rumah gurunya. Kata mereka, kami tuh udah kangen ikut kajian lagi, pengen belajar dengan antum lagi, mohon ajarkan kami dan mulai kajian lagi. Kata gurunya, benar nih, pengen kajian. Oh benar, buktinya kita datang ke sini, kita nih semangat pengen kajian. Terus kata gurunya, simpel gini hadirin, kalian ini belajar agama, ikut kajian, tujuannya mau jadi murid yang pintar atau mau jadi murid yang soleh dan bersyukur? Beda itu ya, kalau alim tuh begitu pertanyaannya, mau jadi murid yang sebatas pintar atau menjadi murid yang soleh dan bersyukur. Itu kata guru kami itu pertanyaan sangat tajam hadirin. Kata mereka, setelah merasa tertampar, yang menjadi murid yang soleh dan bersyukur, enggak. Kalau mau jadi murid yang pintar, ayo kita kajian hari ini, saya siap. Tapi kalau mau jadi murid yang soleh dan bersyukur, kajian-kajian yang kemarin tuh diamalin, walaupun gak banyak, diamalin lah. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kalian. Kan la wajib ma'al ajiz, kata para ulama fikih, tidak ada kewajiban kalau gak mampu. Jadi hadirin Allah muliakan, kajian tetap, pengamalan juga tetap, itu poinnya. Karena gak ikut kajian, nanti bahan bakar dan charger kehidupan atau charger kehidupan kita tuh hilang, bahaya. Sedangkan masalah tiap hari. Tapi kalau kajian aja gak diamalin, itu juga gak berkah nanti ilmu kita. Jadi coba pelan-pelan, semangat sesuai dengan kemampuan. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan dengan demikian kan iman kita terjaga dan status kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga terjaga. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Dan ini nasihat untuk diri saya pribadi pertamanya dan kita semua. Hadirin Allah muliakan, mari kita masuk ke Riyadhus Shalihin. Dan itu tadi, fokus kita bukan hanya memahami tapi gimana nih cara saya ngamalin sesuai kemampuan hadirin. Dan ini kitab nih, kitab kehidupan sehari-hari kok, bukan kitab yang ribet-ribet banget, enggak. Kitab keseharian, itu pun sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu dan semaksimal kalian. Surat apa itu hadirin? At-Taghabun ya, ayat 16. Hadirin Allah muliakan, masih dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, dan Imam rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud ini sekilas info sebelum kita baca, hadisnya lumayan panjang tapi nyaman, nggak ribet-ribet mikirnya. Ini validitasnya diperselisihkan oleh para ulama. Nanti kita akan lihat bagaimana Imam Tirmidzi menghasankan. Tapi sebagian para ulama mengatakan hadis ini ada kelemahan, hadis dhaif. Dan yang mengatakan hadis dhaif ini, ada yang mengatakan clear dhaif, ada yang mengatakan walaupun dhaif, tapi ada dukungan dari dalil yang lain. Tapi intinya hadirin, sebagian ulama melemahkan hadis ini, menyatakan maknanya benar. Maknanya benar. Jadi hadis ini secara kesimpulan itu penuh dengan pelajaran dan hikmah karena maknanya benar dan didukung oleh dalil-dalil lain, di antaranya didukung oleh ayat Al-Quranul Karim. Tapi kita masuk, hadirin yang Allah muliakan. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israel. Kita langsung lihat bahasa Indonesianya, hadirin Allah muliakan, biar mengefektifkan waktu karena hadis ini cukup panjang. Sesungguhnya awal masuknya kekurangan atau masalah pada Bani Israel itu annahu kana rajul. Pada saat itu ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki. Yalqa rajula fayaqul. Nah, ini laki-laki ini ketemu orang lain, sesama Bani Israel. Sesama Bani Israel. Dan yang ditemui ini orang yang melakukan maksiat. Jadi ketemu orang bermaksiat. Lalu si laki-laki ini, ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu lak. Orang ini menyampaikan, wahai fulan, ya hadza, wahai kamu, gitu. Jadi manggil, bertakwalah kepada Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkan apa yang kamu sedang lakukan ini. Karena itu tidak halal bagi kamu. Jadi ini maksiat, tinggalin gitu. Ini maksiat dan tolong ditinggalkan. Jadi diingkari nih gitu loh. Masya Allah, ketemu orang bermaksiat disuruh bertakwa kepada Allah dan tolong tinggalkan. Lalu hadirin yang Allah muliakan, ثُمَّ يَلْقَهُ مِنَ الْغَدْ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ. Selesai ini pembicaraan mereka, lalu mereka berkegiatan. Besoknya, hadirin sekalian, besoknya ketemu lagi nih dua orang dari Bani Israel. Dan ketika si fulan ini menemui orang tersebut atau ketemu sama orang tersebut, lagi-lagi orang itu sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang melakukan kemungkaran gitu loh. sebagaimana kemarin dia lakukan itu. Kemarin dia lakukan itu. Fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idah. Hadirin yang Allah muliakan, ketika melihat si orang ini bermaksiat, apa yang dikerjakan orang tersebut dan kondisi orang tersebut itu tidak membuat atau tidak menghalangi dia untuk tetap makan bareng, gitu loh, jadi teman makan, minum bareng, jadi teman minum, dan duduk bareng, gitu loh, jadi teman kongko, misalnya bahasa kita. Padahal ini maksiat nih. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi tetap bergaul dan tetap beraktivitas bareng padahal dia lagi maksiat. Falamma fa'alu dzalik, dan ketika mereka melakukan hal tersebut, udah. Jadi lingkarannya di pertama aja, habis itu udah bareng. Ngobrol bareng segala macam. Daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup hati sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya Allah buat hati mereka menjadi atau berada di level yang sama. Yang awalnya orang ini mengingkari, awalnya orang ini mengingatkan, awalnya orang ini menasehati, awalnya orang ini mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ini maksiat mas, ini maksiat gitu. Mas tolong, tolong berhenti mas, ini kemungkaran. Tapi karena besoknya, lalu berikutnya, lalu berikutnya, pengingkaran itu tidak dilanjutkan, tidak disampaikan lagi, tidak diingatkan lagi, dan justru ngumpul bareng, justru makan-makan bareng, justru minum-minum bareng, justru nongkrong bareng gitu, dan gak ada pengingkaran, dianggap biasa gitu loh. Atau mungkin alasan sebagian kita, gue udah ngingetin minggu lalu, ya udah deh masing-masing deh gitu. Aku kan udah sampaikan itu ke suamiku kapan bulan lalu, ya udah akhirnya udah biasa, suami istri biasa. Aku udah capek kasih nasihat sama dia, ah itu kan, udah akhirnya biasa aja. Dulu sih pernah kasih masukan, tapi ya dicuekin, ya udahlah, nafsi-nafsi lah. Tapi ngumpul bareng segala macam gitu-gitu hadirin. Maka yang awalnya orang ini semangat kasih masukan, kasih nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, gara-gara itu akhirnya Allah turunkan levelnya jadi sama udah. Sama, ke bawah nih orang. Dengan pola atau gaya hidup temannya yang melakukan kemungkaran ini, gak beda. Jadi ikutan, hatinya bermasalah, hatinya jadi rusak. Lalu Nabi SAW membawakan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 78-81. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud. Telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa. Dhalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka dilaknat oleh lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Musa disebabkan mereka maksiat, durhaka, dan selalu melampaui batas. Cukup belum? Kita lanjutkan. Kanu la yatanahawna munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Mereka itu satu dengan yang lainnya tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Udah dianggap biasa. Gak saling mencegah kemungkaran. Gak saling menasehati kalau ada kemungkaran. Gak saling mengingatkan kalau ada kemaksiatan yang dilakukan di antara mereka. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk yang mereka kerjakan itu. Sungguh sangat buruk pola yang mereka jalani itu. Ada yang maksiat, didiamin. Didiamkan. La bisa makanu yaf'alun. Hadirin Allah muliakan. Taro kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Engkau melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. La bisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihim khalidun. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka persembahkan buat diri-diri mereka sendiri. Buruk sekali persembahan mereka kepada diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dapat murka. Dan mereka kekal dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi. Andai mereka beriman kepada Allah, kepada nabi, Nabi Musa. Di masa mereka Nabi Musa. Wa ma unzila ilaihi matakhadhuhum awliya. Niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu sebagai penolong-penolong dan wali mereka. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Dan mayoritas dari mereka adalah orang-orang fasik. Ah, itu ayat yang dibaca Nabi SAW dalam hadis ini. Dilaknat karena enggak melakukan itu. Thumma qala, lalu Nabi SAW melanjutkan, kalla wallahi, sungguh demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhaun wa la tanhaunna 'anil munkar. Sungguh kalian itu benar-benar harus mengajak yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wala ta'khudhunna 'ala yadil zalim. Kalian harus bersungguh-sungguh mencegah tangan orang yang zalim. Wala ta'tirunnahu 'ala al-haqqi atra. Dan kalian itu harus mengembalikannya ke jalan yang benar. Wala taqsurunnahu 'ala al-haqqi qasra. Jadi harus kembalikan dia ke jalan yang benar dan batasi dia hanya mengerjakan yang benar saja. Itulah batasi. Sehingga anak-anak, batasi anak-anak hanya mengerjakan yang baik saja, bukan dibuka begitu aja. Oh tenang aja, dia kan udah dewasa Pak Ustadz, dia bisa jaga diri. Enggak, bukan begitu. Kembalikan atau kembalikan anak kita ke jalan yang benar dan batasi dia hanya mengerjakan hal yang baik saja, hal yang benar saja. Sembatasi pergaulannya itu bukan dibiarkan begitu aja. Batasi hanya mengerjakan yang hak saja. Au kalau tidak lakukan hal itu, jadi kalau kalian tidak mengerjakan hal tersebut, tidak mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, menahan, mengembalikan ke jalan yang benar, lalu membatasi agar hanya mengerjakan yang baik-baik dan yang benar-benar saja, maka Allah Subhanahu wa taala la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan hati kalian dengan yang lainnya. Allah akan buat hati kalian sama dengan mereka itu yang melakukan kezaliman. Hati kalian rusak gitu. Jadi menutup hati sebagian kalian dengan sebagian lain itu maksudnya Allah akan buat hati kalian sejenis atau menyerupai hati-hati mereka. Awalnya kan mengingkari maksiat itu, aduh enggak deh maksiat itu tuh, aduh enggak banget, pokoknya enggak mungkin lah gue lakukan itu, gue tuh enggak kayak dia gitu loh, gue cuma berteman baik aja sama dia. Oke, Anda enggak, nanti kita lihat bulan depan, 2 bulan yang akan datang, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, Anda akan lakukan hal yang sama seperti dia, dan Anda akan fine-fine aja. Dan itu terjadi di masyarakat. Enggak lah ma, aku kan bisa jaga diri gitu loh. Aku enggak seperti mereka gitu loh. Aku tahu kok mana yang baik, mana yang benar. Terus akhirnya bergaul terus dan enggak ada pengingkaran. Enggak ada mengingatkan, enggak ada nasihat. Nanti berapa bulan kemudian lihat deh. Nanti dia melakukan hal yang sama dengan mereka. Dia akan melakukan hal yang sama dengan mereka. Thumma layal ana, lalu Allah Subhanahu wa taala layal anannakum kama la'anahum, lalu layal anannakum kama la'anahum, maka Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah akan melaknat, sebagaimana Allah telah melaknat mereka. Karena apa arti laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Allah akan jauhkan rahmatnya dari kalian sebagaimana Allah jauhkan rahmatnya dari mereka. Itu hadirin. Jadi kalian akan terwarnai oleh mereka. Kamu tuh akan terwarnai oleh dia nak, kalau kamu tuh diam aja. Oh, enggak lah bu, aku bisa jaga diri, aku kan udah dewasa, aku tahu kok mana yang benar mana yang salah. Lihat aja, bukan dia yang terwarnai kamu, kamu yang terwarnai sama dia. Selama kamu diam aja, nggak bicara, nggak memberikan nasihat, nggak mencegah, nggak amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ngajak dia kepada atau kembali kepada kebenaran atau membatasi, harusnya bilang papa nggak menghalangi kamu, kamu bergaul silakan, tapi kalau kamu bergaul sama dia kamu harus tegas bilang kalau mau belajar sama gua, mau dekat sama gua, tinggalin dulu itu semua. Adapun jalan bareng segala macam, ya lihat aja lah. Ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. In sahal hadis. Dan maknanya benar. Sebagian ulama yang tadi kita memberikan catatan kepada sanad ini, tapi maknanya benar. Dan didukung oleh banyak dalil yang lain. Ini yang perlu kita renungkan hadirin sekalian. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang tadi itu riwayat lafadznya Abu Dawud, sekarang lafadz Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, lama waqa'at Banu Israel fil ma'asi, dan ketika Bani Israel jatuh kepada maksiat, nahathum ulama'uhum falam yantahu, Mereka diingatkan dan dilarang oleh ulama mereka, tapi mereka tidak berhenti. Fajalasuhum. Kemudian ulama-ulama mereka itu tetap duduk bareng sama mereka, fi majalisihim, wa wakaluhum wa syarabuhum, tetap makan bareng, minum bareng, sama aktivitas, kayak enggak ada bedanya. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, maka Allah tutup hati mereka sehingga mereka jadi satu komunitas atau satu level hati. Wala'anahum 'ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, lalu dan melaknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu karena maksiat mereka yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Mereka melampaui batas. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa kana muttaki'a, jadi Nabi SAW duduk yang sebelumnya bersandar, lalu beliau mengatakan, la walladhi nafsi biyadih hatta ta'tiruhum alal haqi atara. Tidak demi Allah yang diriku berada atau jiwaku berada di dalam di tangannya, kalian harus mengembalikan mereka kepada kebenaran. Kan harus mengembalikan mereka kepada kebenaran. Dan ini menarik, ini penting. Ini menunjukkan orang yang amar ma'ruf nahi munkar bukan ingin menjatuhkan orang, bukan ingin menyandung orang, bukan ingin memenjarakan orang, membelenggu orang, tapi hanya ingin mengembalikan kepada kebenaran, itu aja. Dan agar hidup orang tersebut tidak terkontaminasi dengan dosa dan maksiat, maka dibatasi. Walaupun seringkali disalahpahami, bahkan jangankan masyarakat, wong sikap kita seringkali disalahpahami sama anak-anak kita sendiri. Gitu. Sebagaimana kita dulu salah paham sama orang tua kita. Kita pikir, ah, bokap gue tuh gak asik bro, gak kayak bokap lo. Gue nih maghrib udah harus sampai rumah. Kayak muadzin aja gue nih hidup gue. Gitu. Sebelum waktu sholat udah pulang. Lo tuh enak, lo bebas. Itu kita tuh dulu sering salah paham sama orang tua. Ya wajar anak-anak kita salah paham lagi sama kita. Itu harus terus dikasih tahu, diingatkan. Agar mengembalikan kepada jalan yang benar. Itu poinnya, mengembalikan ke jalan yang benar. Mengembalikan kepada kebenaran. Dan ini menunjukkan, hadirin Allah muliakan, bahwa kita harus mengingkari dan mengingkari. Kita tahu kembali ke hadis Nabi SAW yang kita pelajari, dengan cegah dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, dan kalau nggak bisa dengan hati. Tapi yang menariknya dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan, dan mengingkari dengan hati mengandung konsekuensi kita berusaha menjauh dari mereka sebisa mungkin, bukan justru melebur dengan mereka dengan dalih aku ingkari dengan hatiku loh ma, aku ingkari dengan hatiku loh pa, gue tuh gak setuju sama mereka, bukan berarti gue setuju ya, enggak kan. Ini tak ingat tadi sini, oke, itu awal-awal. Kalau begitu terus nanti akan masuk ke mereka. Jadi mengingkari dengan hati itu mengandung konsekuensi kita harus jaga jarak dan harus meninggalkan mereka dengan maksiat mereka. Berarti eksklusif enggak, artinya kalau mereka maksiat jangan bilang, kalau mau bergaul tinggalkan maksiat. Jangan berada di tempat-tempat maksiat dengan dalih saya ingkari dengan hati, enggak, kecuali kalau enggak ada solusi lain. Tapi selama kita masih bisa menjauh, selama kita ini, gitu. Ada orang lagi ngobat, lagi segala macam. Kenapa duduk situ? Enggak, saya ngingkari dengan hati. Kata Nabi kan, lo kita kan jangan dekat-dekat situ, Mas. Jangan dekat-dekat situ. Anda pergi. Nah, nanti kalau ini orang udah sadar, ajak lagi. Ayo, ikut. Ayo, sholat. Nasihatin. Tapi begitu mereka dari maksiat dan Anda gak bisa cegah dengan tangan atau dengan lisan, pergi. Kalau tetap ada di sana, nanti Allah buat hati kita menurun, menurun, menurun kualitasnya, akhirnya jadi sama. Anggap biasa. Itu kan makanya tadi, tadi apa kata Nabi SAW? Tidak diingkari, tapi justru makan bareng, minum bareng, duduk-duduk bareng. Gitu. Gak bisa. Ini masalah, ini yang membuat hati kita rusak. Minum bareng, makan-makan bareng, ngumpul bareng, duduk-duduk bareng. Dan mereka melakukan maksiat itu. Tetap rangkul, tetap bermasyarakat, tidak perlu dengan eksklusif yang negatif itu, tapi bukan pada saat mereka melakukan kemaksiatan, bukan pada saat mereka melakukan kemungkaran. Karena kalau mereka sedang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kita ada di sana dan kita diam aja, padahal kita mampu mencegah dengan tangan atau mampu mencegah dengan lisan atau gak mampu dengan tangan, dengan lisan, tapi kita bisa pergi, bisa menjauh, dan itu tidak kita lakukan, justru kita duduk-duduk terus dengan mereka. Jangan salah siapapun kalau hati kita berubah, hati kita menurun, hati kita gak istiqomah, hati kita gak khusyuk lagi, hati kita gak takut sama Allah, cinta kita sama orang berkurang, lalu kita mulai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan atau yang dulu kita sudah tinggalkan. Itu yang terjadi di banyak tempat. Illa man rahimu rabbuk, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap rangkul yang bermaksiat, tapi bukan pada saat mereka bermaksiat. Kita ada di sana. Kalau di sana, nasihati baik-baik, bicara dari hati ke hati, dan seringkali berhasil kok, asal kita mau mencoba bicara yang santun, yang baik. Terus ajak dia kembali kepada kebenaran, itu kan ajak, kata Anda harus ajak kembali, bukan diam. Jadi harus bicara. Jadi bu, Nabi juga gak mengatakan Anda harus tampil eksklusif di masyarakat. Enggak, Nabi gak bilang gitu. Dia bilang, bicara dong, ajak kembali kepada kebenaran, ajak kembali kepada kebenaran. Dan mulai dengan keluarga kita. Karena seringkali kan kita gitu, karena ada yang masalah dengan istri, karena istri dibilangin gak nurut, akhirnya apatis. Harusnya kan bicara terus. Udah terserah deh, berantakan nanti tuh rumah tangga. Atau suami, istri udah sampaikan tapi ditolak, akhirnya udah deh terserah deh. Padahal tuh suaminya nih maksiat nih, gak bisa. Tapi tentu saja bicara dengan pemimpin, dengan lemah lembut, dengan bijak, bukan dengan ngamuk-ngamuk. Atau anak dibiarkan. Harus diajak kembali ke pengalaman dan dibatasi. Lalu dia doakan, jangan lupa doakan mereka. Doakan teman kita yang bermaksiat, doakan teman kita yang melakukan kemungkaran. Jadi bukan berarti kita merasa paling suci, enggak. Kita tuh dalam rangka menjaga iman kita yang lemah gitu loh. Menjaga hati kita yang gampang berbolak-balik dan seringkali tidak stabil, itu poinnya. Dan kita tetap sayang sama mereka. Buktinya kita diminta Nabi untuk mengembalikan mereka dan doakan mereka. Jadi ini tuh bukan apa, atmosfernya bukan atmosfer permusuhan dengan masyarakat, benci, merasa diri paling, bukan, justru karena kita merasa lemah, kita gak berani deket-deket. Kata dalam hadits kan Allah akan samakan kita, kita takut nih. Makanya, bro lo jangan merasa paling suci dong. Lo justru karena saya merasa hati saya paling lemah, gitu loh. Bukan merasa paling suci. Gitu. Dan ketika kita sholat, doakan sahabat-sahabat kita itu misalnya. Doakan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Jadi upayanya tuh upaya atmosfernya tuh atmosfer pertolongan. Ya gak bisa, harus bicara dan tolong. Ada adik kakaknya, udah jelas-jelas kakak tuh kerja maksiat-maksiat, didiemin. Udah deh, gak apa-apa. Didiemin, itu bisa satu keluarga rusak loh hadirin. Awalnya kakaknya, nanti adik-adiknya kena. Jangan didiemin. Kalau kita sayang sama kakak kita, bicara. Nggak dihiraukan. Ya, nggak masalah, bicara. Baik-baik lagi. Terus bicara. Bicara. Perbaiki hubungan dengan Allah. Doakan. Kita mulai dari lingkungan kita. Artinya kalau kita semua nih sibuk dengan keluarga kita dan rumah tangga kita, maka kan tercipta lingkungan yang kondusif. Maka mari mulai dengan rumah tangga dan keluarga masing-masing. Ibda binafsik. Mulai dengan diri sendiri. Fal akrab. Lalu yang terdekat. Lalu nanti lingkungan kerja kita. Bangun lingkungan kerja yang penuh ketaatan. Saling support. Terus juga kan kita tahu konsep maksiat. Maksiat itu gak bikin tenang. Memang memanjakan hawa nafsu. Tapi dapat kebahagiaan? Enggak. Dapat ketenangan? Enggak. Orang sombong itu jiwanya rapuh semua, hadirin. Itu kan kaidah. Maka kita harus berusaha mengajak mereka agar jiwa mereka kuat. Makanya kan closingnya apa? Beliau duduk dari yang awalnya beliau bersandar. Tidak, demi Allah, sampai kalian ajak mereka kembali. Lihat, bahasanya kan bagus. Sampai kalian ajak mereka untuk kembali kepada kebenaran. Kembali. Ajak kembali. Bukan disingkirkan, dihancurkan, dikatakan sampah masyarakat. Enggak. Ini menarik loh. Closing hadis yang cukup panjang ini adalah ajak mereka kembali. Ini kan positif banget. Ini kan positivisme. Bukan narasi merasa paling suci, merasa paling hebat, merasa paling bertakwa, merasa enggak, cuma mengajak kembali, ngajak pulang. Emang salah ngajak pulang? Enggak kan? Pulang kepada kebenaran. Yang sering kali yang salah paham kan kok kayak dia doang yang paling benar. Enggak, bukan. Kita ini mau pulang bareng. Pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Dan kita mati semua kok. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Ajak kembali. Bukan dengan narasi-narasi kecongkakan, keangkuhan, arogansi. Gak ada mana ada arogansi di sini. Ajak kembali, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak kembali. Dan beliau dari senderan langsung duduk. Tidak sampai kalian ajak kembali. Kalau enggak, hati kalian bukan hanya mereka rusak, hati kalian ikut rusak dengan mereka. Nah, yang rusak ini dibenerin, yang kotor ini dibenerin. Allahu ta'ala misal, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Dan saya cukup sampai di sini. Tidak ada sesi tanya jawab. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.